بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan definisi sabar, macam-macam atau jenis-jenis kesabaran. Demikian pula kita telah menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan manusia ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-muallif rahimahullah menyebutkan ayat-ayat allati fiha al-hathu 'ala as-sabri wa thana'u 'ala fa'ilihi. Ayat-ayat yang di dalamnya terdapat dorongan untuk melakukan kesabaran dan pujian bagi orang-orang yang bersabar. Ayat yang pertama yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu dalam surat Ali Imran ayat yang ke-200, Allah berfirman, qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kalian dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Warabitu, dan banyaklah berbuat kebaikan dan terus meneruslah melakukan kebaikan tersebut. Banyaklah berbuat kebaikan dan terus meneruslah berbuat kebaikan tersebut. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Ayat yang pertama yang disebutkan oleh al-imam An-Nawawi rahimahullah kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah, فأمر الله المؤمنين بمقتضى إيمانهم وبشرف إيمانهم بهذه al-awamiri al-arba'ah, isbiru wasabiru warabitu fattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kaum mukminin dengan perkara-perkara yang termasuk dari konsekuensi keimanan mereka. Hal-hal yang menjadi konsekuensi dari keimanan mereka dan karena kemuliaan keimanan mereka kepada Allah dengan empat perkara ini. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kaum mukminin agar mereka bersabar, isbiru. Dan yang dimaksud as-sabr dalam ayat ini, kata Ibn Uthaymin rahimahullah, fas-sabru 'anil ma'siyah. Sabarlah, sabar dari kemaksiatan, sabar dalam menjauhi berbagai bentuk kemaksiatan, perkara-perkara yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wasabiru wal musabar ala ta'ah, yaitu kuatkanlah kesabaran kalian dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah azza wa jal. Wal musabar huna musabar ala ta'ah. Wabimakna terus menerus untuk bersabar wal murabata warabitu wal murabata ay kathratul khair watatabu al khair, yaitu banyak berbuat kebaikan, banyak berbuat kebaikan. Oleh karena itu warabitu, Allah perintahkan untuk banyaklah berbuat kebaikan. Watatabu al khair, dan mengikutkan kebaikan dengan kebaikan yang lainnya. Wattaqwa ta'ummu dhalika kullahu. Dan ketakwaan meliputi seluruh hal tersebut. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dalam ayat ini kata Ibn Uthaymin rahimahullah, fasbiru an maharimillah, bersabarlah kalian dari perkara-perkara yang diharamkan Allah, tentunya dalam hal menjauhinya. Yani la taf'aluha wa tajannabuha. La taf'aluha, jangan kalian melakukannya, jangan kalian mengerjakan perbuatan-perbuatan haram tersebut. Tajannabuha, jauhilah perkara-perkara itu. Jauhilah perkara-perkara yang diharamkan Allah. Wala taqrabuha, dan jangan kalian mendekatinya. Mendekati saja dilarang. Karena mendekati perbuatan haram akan bisa menjerumuskan seorang untuk melakukan perbuatan tersebut. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqrabu zina, jangan kalian mendekati az-zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya perbuatan zina, nah, adalah perbuatan yang fahishah, perbuatan keji, dan jalan yang buruk. Karena mendekati perbuatan zina akan membawa seseorang untuk melakukan perbuatan itu. Nasehat Allah salamat wal afiyah. Di antara bentuk perkara yang di zaman ini begitu banyak kaula muda yang melakukannya, terjatuh di dalamnya dengan berbagai alasan. Di antaranya agar kita bisa saling mengenal satu sama lain dengan pasangan yang akan kita nikahi. Makanya mereka melakukan yang namanya pacaran. Untuk apa? Agar supaya bisa lebih mengenal pasangannya. Padahal pacaran adalah wasilah yang akan bisa mengantarkan seorang untuk melakukan az-zina, untuk terjatuh pada perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh apa yang dilakukan oleh mereka adalah haram. La haula wa la quwwata illa billah. ومن المعلوم أن الصبر عن المعصية لا يكون إلا حيث دعت إلى النفس أو إليه النفس. Termasuk perkara yang diketahui bahwasanya sabar untuk menjauhi kemaksiatan kepada Allah tidak akan bisa terwujud, tidak akan bisa ada, kecuali jika jiwa mengajaknya untuk bisa bersabar, menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah. Betapa sulitnya, ya talabatul ilm. Berapa banyak korban yang telah jatuh dari orang-orang yang dulunya berkecimpung dengan ilmu. Setiap hari mereka duduk bermajelis ilmu, dari satu dars, satu pelajaran berpindah kepada pelajaran berikutnya. Namun ternyata nafsu, jiwa yang selalu mengajak kepada kejelekan tidak bisa dibendungnya, tidak bisa dikalahkan, bahkan terus ditaati dan diikuti satu demi satu berguguran. Oleh karena itu jangan kalian merasa aman dari berbagai makar syaitan, minal jinni wal ins, baik dari kalangan jin maupun manusia, yang akan selalu menggoyahkan keimanan kalian dan mengajak kalian untuk melakukan berbagai bentuk kemaksiatan kepada Allah. Loh, apalagi dengan orang-orang yang jauh dengan ilmu. Orang-orang yang kesibukannya dengan ilmu saja. Yang mengerti tentang perkara haram tersebut. Dan mengetahui dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Bisa terjatuh di dalamnya. Bagaimana dengan orang yang tidak tahu? Ala haula wa la quwwata illa billah. Nas'al Allah salamat wal afiyah. Jangan engkau merasa aman terhadap diri kalian. Karena jiwa selalu mengajak kita kepada kejelekan. Kecuali jiwa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. La hawla wa la quwwata illa billah. Adapun seseorang yang tidak terbetik dalam hatinya untuk melakukan kemaksiatan, nah, maka tidak ada dikatakan dia orang yang sabar untuk menjauhi kemaksiatan. Karena tidak ada keinginannya untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Akan tetapi, ketika jiwamu mengajakmu kepada suatu kemaksiatan, dan demikianlah jiwa ini, jangan dianggap maksiat itu sesuatu yang besar. Membunuh, berzina, banyak sekali maksiat-maksiat yang kita anggap remeh, yang kita menganggapnya bukan maksiat karena kejahilan, kebodohan kepada yang ada pada diri kita, atau karena memang kita tidak mau peduli. Ternyata itu adalah kemaksiatan kepada Allah. Maksiat yang dianggap biasa-biasa saja. Nah, ternyata itu adalah maksiat. Dosa. Ketika jiwamu mengajak engkau kepada kemaksiatan, maka fasbir, bersabarlah. Wahbisin nafs. Ya, dan tahanlah jiwamu. Tahan jiwamu untuk tidak melakukannya. Tentunya berat. Ya, telah kita terangkan bahwasanya bersabar dengan tiga jenis kesabaran adalah merupakan perkara yang sangat berat. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, perkara yang berat. Salat lima waktu berat. Talabul ilmi berat. Berat. Ya. Berat. Naam. Menjaga ya diri kita untuk selalu melakukan berbagai bentuk ketaatan kepada Allah. Perkara yang sangat berat. Meninggalkan atau menjauhi kemaksiatan juga berat. Karena jiwa senang melakukannya. Syahwat. Oleh karena itulah Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih menjelaskan bahwasanya surga itu diitari dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan, adapun neraka dikelilingi, diitari dengan perkara-perkara syahwat yang menyenangkan jiwa. Huffatil jannatu bil makarihi wa huffatil naru bisyahawat. Jadi surga itu dikelilingi, diitari dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Talabul ilmi lagi berat rasanya. Belajar terus. Namun kalau melakukan kemaksiatan mudah, senang. Kenapa? Karena itu perkara syahwat yang disenangi oleh jiwa. Namun dengarkan hadis Rasulullah SAW, ya, bahwasanya surga itu dikelilingi perkara-perkara yang tidak menyenangkan, yang tidak disenangi oleh jiwa. Adapun neraka dikelilingi, diitari oleh perkara-perkara yang disenangi oleh jiwa, oleh syahwat. Naam. Adapun dalam ayat ini ketika Allah menyatakan wasbiru wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kalian dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, wal musabarah, al musabarah fa hiya ala ta'ah, di al musabarah ya, terus menerus bersabar, menguatkan kesabaran kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Karena di dalam ketaatan terdapat dua perkara. Ya, karena ta'at fiha amran. Karena ketaatan itu di dalamnya ada dua perkara, dua hal. Mesti ada. Ketika seorang menjalankan ketaatan kepada Allah, yang pertama fi'lun yatakallafu bihi al-insan wa yulzimu nafsahu bihi. Wal amru tsani thiqalun 'ala an-nafs. Li'anna fi'l ta'ati katarki al-ma'siyah thiqilun 'ala an-nafs al-ammara bis-su'. Jadi perkara yang pertama yang ada dalam ketaatan, ketika seorang melakukan ketaatan kepada Allah, adalah mengerjakan perbuatan-perbuatan yang seseorang dibebankan untuk melakukannya dan mengharuskan jiwanya untuk melakukan perbuatan tersebut. Ini ketaatan kepada Allah. Adapun yang kedua, yaitu thiqalun 'ala an-nafs, itu beban bagi jiwa. Ketika seorang melakukan ketaatan terasa berat. Ya. Beban sekali bagi jiwa ini, sulit. Li'anna fi'la tha'ah, karena melakukan ketaatan, ketaatan katarkil ma'siyah, seperti meninggalkan kemaksiatan. Thaqilun 'ala an-nufus al-ammarah bis-su'. Berat bagi jiwa yang selalu memerintahkan kepada kejelekan. Berat. Apakah ada di antara kita yang merasakan hal ini? Tentunya kita menjawabnya, naam. Semua kita merasa berat. Namun seseorang harus bersabar. Dan itu adalah konsekuensi dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. فلهذا كان الصبر على الطاعة أفضل من الصبر على المعصية. Karena itulah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah itu lebih afdal, lebih utama daripada sabar untuk menjauhi kemaksiatan. Sabar daripada sabar untuk menjauhi kemaksiatan. Sebagaimana yang telah kita terangkan, seperti halnya ketika seorang harus menjaga sholat lima waktu dengan baik, ya, merupakan kewajiban yang Allah perintahkan kepada mereka. Dia harus menyabarkan dirinya untuk melakukan ketaatan tersebut. Dia telah diberi beban oleh syariat untuk melaksanakan perintah Allah dan mengharuskan jiwanya untuk melakukan ibadah tersebut. Walaupun terasa berat, beban bagi jiwanya. Yang terkadang sebagian orang mengerjakan sholat ketika akan menegakkannya begitu malasnya, luar biasa. Ya, bangkit dari tempat pembaringannya untuk mengerjakan sholat fajar, ya, atau yang lainnya, begitu sulit. Ya, padahal kalau dia mengerjakan yang lainnya mudah. Dia bisa berbincang-bincang sampai sejam dan lebih dari itu. Kenapa sholat berat baginya? Padahal sholat itu sangat ringan. Apalagi di zaman kita ini jarang sholat lima waktu itu sampai berjam-jam. Ya. Paling lamanya 15 menit. Paling lama 15 menit. Kalau kita hitung-hitung, ya, kita kali-kali 15 dikali 5. Kan 5 kali. Berapa 15 kali 5? Hah? Hitung-hitung ini. Berapa? 70? 75. Benar ya? Nah, kali-kali ini. 75 menit. Dalam sehari. Kalau 75 menit itu berapa? Berapa jam? 1 jam. 1/4 jam. Ya. Tapi kan tidak dilakukan selama 1/4 jam. Nah, kalau kita hitung jumlah yang sedikit ini dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya, berapa jam? Berapa jam? Ya, istirahat ngobrolnya sekian jam, waktu tidurnya berapa jam? Yang cari ma'isyah, ya, sabar menunggu pembeli, sabar menunggu orderan. Ya, sabar. Tapi sholat tidak bisa sabar. Ya, thalabul ilmi tidak bisa sabar. Nah, kalau dalam hal bisnis, ya, ketika dia punya keuntungan yang real, yang nyata di hadapannya, baru dia bisa bersabar. Kalau keuntungannya yang abstrak, abstrak itu tidak real, tidak nyata, karena tidak terlihat. Akan dilihat di yaumul qiyam, di hari kiamat nanti. Di hari itu seorang akan menginginkan untuk melakukan kebaikan lebih banyak dari apa yang telah dia telah kumpulkan di dunia. Namun sudah terlambat. Ya. Butuh sabar. Sabar melakukan ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah. Sungguh mengherankan. Orang-orang yang di zaman yang penuh dengan ujian tentunya, dia bisa bersabar, ya, dengan hal-hal yang real, yang nyata di hadapannya. Dari keuntungan-keuntungan duniawiya. Adapun sesuatu yang kurang atau tidak nyata dalam bahasa kita, tidak kelihatan karena pahalanya tidak dilihat. Coba kalau seandainya pahalanya itu dinilai, ya, dengan nominal, kemungkinan orang akan berlomba-lomba untuk meraihnya, merebutnya. Ya, bisa mungkin orang saling bunuh. Ya. seperti para penambang emas. Tidak akan bisa dinilai dengan emas sekalipun. Ya. Dengan seluruh perbendaharaan dunia ini. Ajar pahala yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang melakukan ketaatan kepadanya. Ya. Dari sholat lima waktunya, talabul ilminya. Ya, sabar dia untuk duduk di majelis ilm. Dan memang harus sabar. Dengan berbagai banyak kesibukan yang harus dikerjakannya. Ingin mengerjakan ini, mengerjakan itu. Ya, sabar. Ada majelis ilm. Ya. Sabar dia. Untuk duduk. Agar pundi-pundi. Ya. Yang abstrak itu. Diraihnya. Tentunya dia harus mengikhlaskan niatnya semata-mata untuk Allah. Ya, bukan untuk yang lainnya. Kehadiran dia di majelis ilm semata-mata hanya mengharapkan pahala dari Allah. Janji Allah Azza wa Jal. Itu yang diinginkan dari berbagai bentuk ketaatan-ketaatan yang dilakukannya. Nah, bukan hanya sebatas menghadirkan jasadnya ya, agar dilihat. Nah, tidak demikian. Baik. Ada pun al-murabatah. Yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam ayat ini, fahiya kathratul khair wal istimrar 'alaih. Yaitu banyak melakukan kebaikan dan terus-menerus melakukan kebaikan tersebut. Ya, jadi perintah Allah, warabitu, ini berbuatlah. Ya, banyaklah berbuat kebaikan dan terus-meneruslah melakukan kebaikan itu. Ya. Naam. Inna habba al-a'mal ila Allah adwam wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang kontinu. Amalan yang terus-menerus berkesinambungan. Ya. Walaupun sedikit. Wa in qalla. Walaupun sedikit. Setiap hari sedikit. Ya, mendapatkan ilmu terus ya, sedikit demi sedikit, namun dia mengerjakannya istimrar. Nah, dia tidak terputus, tidak sampai di sini saja, terutama bagi para pencari ilmu. Ketika dia sudah merasa punya memiliki banyak maklumat, hafalan, kemudian dia berhenti, tidak demikian. Namun yang harus dilakukannya adalah menjaga ilmu tersebut, mendakwahkan ilmu tersebut, ya, menyedekahkan ilmu tersebut. Nah, kita adalah merupakan menyampaikan ilmu adalah sedekah, ya, sedekah ilmu. Oleh karena itulah Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, beliau bersabda, isbaghul wudu' 'ala al-makarih wa kathratul khutaa' ila al-masajid wa intidharus shalah wa intidharus shalah ba'da shalah fadhalikum ar-ribaab. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwasanya nah, menyempurnakan wudu di saat di waktu yang tidak disenangi, ya, misalnya ketika dingin, dia berusaha menjaga wudunya, menjaga kesucian dirinya ketika dia telah berhadas, ya, menyempurnakan wudu di waktu yang tidak disenangi. Naam. Wa kathratul khutaa ila al-masajid, dan memperbanyak langkah ke masjid yang telah kita terangkan ya pada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Naam. Keutamaan yang besar bagi orang-orang yang menyempurnakan wudunya di rumahnya kemudian melangkahkan kakinya ke masjid. Naam. satu langkah kakinya akan terhitung, ya, akan diangkat oleh Allah satu derajat, dan akan terhapus untuknya satu kesalahan, satu dosa. Nah, keutamaan yang besar memperbanyak langkah ke masjid. Wantibar sholat ba'da sholat, menunggu antara waktu sholat yang satu kepada waktu sholat yang berikutnya. Ya, seperti yang kita lakukan, menunggu dari waktu sholat maghrib ke waktu sholat isya. Ini luar biasa keutamaannya. Dan juga telah kita terangkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, para malaikat mendoakan orang-orang yang menunggu antara waktu sholat yang satu kepada waktu sholat berikutnya. Para malaikat mendoakannya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa tub alaihi. Ya Allah, nam, berilah ampunan kepadanya, rahmati dia ya Allah, berikan kasih sayang kepadanya. Luar biasa doa malaikat. Terimalah tobatnya ya Allah. Terima tobatnya. Oleh karena itu berbeda tentunya. Ya, keutamaan yang akan diraih orang-orang yang mendengarkan majelis ilmu di rumah-rumah Allah dengan berbagai bentuk, berbagai banyak keutamaan. Ya. Yang disebutkan dalam hadis dengan orang-orang yang mencukupkan dengan relay. Berbeda keutamaannya. Namun di zaman ini, zaman yang mudah, sehingga orang juga bermudah-mudah. Ya. Ilmunya kurang berkah. Kenapa? Karena demikian keadaan dirinya. Allah salam al-afiyah. Keutamaan yang akan diraih bagi orang-orang yang hadir di majelis ilmu, apalagi di waktu salat yang satu ke waktu salat yang berikutnya, luar biasa. Itu baru satu hadis yang akan didapatkan, belum lagi hadis-hadis yang lainnya. Ya, terkait dengan majelis ilmu. Begitu banyak keutamaan yang akan diraih. Walaupun dia tidak memahami ilmu yang disampaikan. Walaupun dia sudah memahami ilmu yang disampaikan. Hatta sekalipun ilmu itu terus terulang, dia dengarkan. Walaupun demikian keadaannya. Namun dia berusaha menyabarkan dirinya untuk duduk di majelis ilmu. Ya? Disebabkan karena banyak kesibukannya dengan kesibukan-kesibukan yang lain. Nah, terkait dengan urusan dunianya, maka dia pun sabar agar mendapatkan sekian banyak keutamaan yang Allah akan berikan untuknya. Ini keutamaan yang besar. Belum lagi Rasulullah SAW menyatakan fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Ya, seluruh hal yang disebutkan tadi, sebagai wudu, ya, ala al-makarih, kathratul khutaa' ila al-masajid, wantidaru sholah ba'da sholah, seluruh hal itu adalah merupakan ar-ribat. Ya, ribat ini juga bisa bermakna seorang yang menjaga, ya, di perbatasan perang, di perbatasan antara kaum muslimin orang-orang kafir. Nah, seorang yang lagi sementara menjaga, ya, di perbatasan, ya, demi agar supaya kaum muslimin merasa tenang, ya, mereka yang menjaga. Nah, ini luar biasa pahalanya. Ya. Dan kita bisa mendapatkan hal itu, keutamaan ini, hanya dengan apa? Menunggu antara waktu sholat yang satu kepada waktu sholat yang berikutnya. Apalagi ketika menunggu ini diisi dengan majelis ilmu. Luar biasa. Berlipat-lipat keutamaan yang akan diraih. Namun hal ini banyak disampingkan, dikesampingkan oleh banyak orang. Disepelekan. Naam. Fala haula wala quwwata illa billah. Li'anna fihi istimraran fi tha'ah wa kathrati li fi'liha, karena di dalamnya terus-menerus, ya, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, ya, dan juga banyak untuk melakukan ketaatan-ketaatan tersebut. Ya. Jadi menyempurnakan wudu, ketika dalam kondisi yang tidak disukai, memperbanyak langkah. Nah, tentunya seorang berusaha untuk menjaga hal ini semua. Berusaha untuk istimrar, ya, melakukannya. Nah, adapun takwa, maka takwa ini mencakup seluruh hal tersebut, ya, dari apa yang disebutkan di awal ayat, isbiru wasabiru warabitu. Nah, jadi takwa ini mencakup seluruhnya. Nah, dan telah kita ketahui bersama definisi takwa yang paling terbaik adalah definisi yang disebutkan oleh Imam Talq bin Habib rahimahullah. At-taqwa nam ya an ta'mal bi ta'ati Allah 'ala nuri min Allah tarji wa thawab Allah wa an tatruka ma'siyata Allah 'ala nuri min Allah takhafa 'iqab Allah. Nam, inilah makna takwa yang paling terbaik yang disebutkan oleh Imam Talq bin Habib rahimahullah. Nah, yaitu melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, yang kau melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, ala nuri min Allah, di atas cahaya dari Allah, yaitu di atas ilmu, di atas ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dan kau melakukannya tarju wa thawab Allah, ya, dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anta tunka ma'siyat Allah, engkau meninggalkan maksiat kepada Allah juga di atas ilmu. Ya, di atas cahaya dari Allah maksudnya adalah di atas ilmu. Naam, ala al-ilm. Yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ala fahmi salafil ummah. Dan engkau meninggalkan kemaksiatan tersebut karena takut akan siksaan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kita melakukan ketaatan mengharapkan pahala dari Allah, bukan mengharapkan pujian dan sanjungan manusia. Kita meninggalkan maksiat bukan karena takut kepada seseorang, ya, tapi karena memang kita takut kepada Allah. Inilah takwa, ya. Naam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya, ya, menjelaskan dalam ayat ini bahwasanya ketika, ya, seorang menegakkan keempat hal ini, maka itu adalah merupakan sebab, ya, datangnya keberuntungan kepadanya. Ya. Sebab untuk mendapatkan keberuntungan. Isbiru, sabar. Dalam menjauhi kemaksiatan, sabar, ya, kuatkan kesabaran dalam menjalankan ketaatan. Nah, kemudian memperbanyak melakukan kebaikan dan terus menerus melakukan kebaikan itu. Kemudian bertakwalah kalian kepada Allah. Maka keempat hal ini adalah merupakan sebab datangnya keberuntungan. Ya, sebab datangnya keberuntungan. Allah menutup ayatnya la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Nah, dan keberuntungan yang dimaksud al-falah, ya, suatu kalimat yang mencakup dua hal, ya, yaitu mendapatkan nam ala husulil matlub wa ala najah min al marhub, mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan selamat dari sesuatu yang ditakuti. Nah, jadi mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan untuk selamat dari sesuatu yang ditakuti. Maka orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kedua hal ini. Dia akan mendapatkan seluruh apa yang diinginkan dan dia akan selamat dari perkara-perkara yang ditakutinya. Nah, tayyib, kita cukupkan pertemuan ini. Ayat yang pertama yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang diberi kemudahan untuk melakukan keempat hal ini. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal barakallahu fiik.